aja rame-rame bu, bojomu ya ngono. Ndek bojo ndewablek ora kenek dielingno, rasa mok celatu. Bati geger. Bati rame, sama ditaboi tambah loro. Wis to, bojo ndablek ngono ki, enteni turune. Wis turu sek nang difatehai. Bojo turun ana pinggire langsung auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin kok iya kan butuh iya kan sain ping 11 iya kan butuh iya kan sain iya kan butuh iya kan sain iya kan butuh iya kan sain iya kan butuh iya kan sain iya kan butuh iya kan sain iya kan butuh iya kan sain iya kan butuh iya kan sain iya kan butuh iya kan sain iya kan butuh iya kan sain iya kan butuh iya kan sain iya kan butuh iya kan sain sing mantep yakin ikhlas nyuwun Allah ya Allah Gusti kula pasrahaken ingon-ingon kula niki Gusti. Kula mun mboten sakup dandani Gusti, jenengan servis nggih Gusti, bekakas niki. Mbak nang ngene dapurane. Niki nggih bojo kula lho Gusti. Biyen nom-nomane ya gagah ganteng. Kulite alus, saniki iso malah kaya kadal ngene Gusti. Dua, kenapa anak saiki tuturane rata-rata rada angel. Tuturane lak gampang cah biyen nggih. Ya Allah. Diterangno mboten niki? Anak sakniki niku beda karo anak biyen. Nun sewu. Ibu-ibu biyen, ibu zaman biyen niku lek mantun babarke duwe bayi. Bayine niku diparingi ASI ngantos kalih tahun paling mboten. Niki nurut Al-Qur'an lho. Haulaini kamilaini wa fisaluhu fi amaini. Anak disapeh kuwi nek wis 2 tahun. Zaman biyen bayi diparingi ASI niku ngantos kalih tahun estu. Kadang luweh. Sampai 5 tahun bareng. Lah saiki to. Ibu-ibu yang habis melahirkan punya anak bayi, bayi dikasih ASI kadang cuma setengah tahun, malah ono sing mau 3 wulan. Setelah itu ibunya sudah tidak mau lagi mengemii anaknya. Apa ya? Mementili lho. Apa? Menyusui, aku menghindari kata-kata susu kok. Malah dijelasno. Ya wes, susu. Rame-rame, Bro. Nek susu mesti loro. Jenenge susu mesti loro. Susu lo loro. Nek siji yo su ngono tok. Mulane susu mesti loro. Susu lo. Nek siji apa? Nek loro? Nek telu? Aku kok eling tau mlebu kantin ya. Ditakoni pelayane, pelayane cewek. Ayu. Aku ditakoni, "Mas, mau pesen minum apa?" Aku jawab, "Susu, Mbak." Eh takon meneh deh, "Pakai es, Mas." "Ya mesti, Mbak, susu pakai es. Kalau enggak pakai es ya uu." Aku yang ngono. "Susu ya pakai es. Kalau enggak pakai es uu." Ya tunggalin nasi bebek itu harus pakai B, nasi bebek. Kalau enggak pakai B namanya nasi Wong kadang mek 3 wulan ngono ibuke terus gak gelem ngapunten. Me ditukokno sing pabrikan. Kalengan sasetan ngguyu to. Hasilnya sapi ya juga kaget deh anak yang wateknya kayak pedet orang terima pencilaan yang pedet dikongkon budal ngaji orang kancane sudah budal di era budal-budal tambah nyundang-nyundang dasi pedet tok kon sekolah ya nyelentik-nyelentik jandonan perapatan neneng cewek liwati matanya sok pendelik pendelik pelorok pelorok pelorok pedet pedet kan blonjo nggone toko pinggire omah lho padahal tokone. Ndek nduk, mbok apa mae tukono lombok nduk diluk nggone toko. No. Pedet tok. Sapa ngomong persis mau? Ndek baleni neh. Ra ngandel. Ayo sampean duwe anak, kei susu kuda liar. Enggak ram muleh-muleh ke omah kluyuran. Pancene wong tua saiki kudu ngaku. Wis tak meneng ra melok nyangoni cerewet. Wong tua saiki kudu ngaku nek didik anak kalah karo wong tua zaman biyen. Wong tua biyen lho, Bu. Pendidikane lho rendah-rendah. Ngapunten nggih. Sekolah SR. Biyen mboten SD jenenge. SR lho kadang mek kelas 3 tok wis dirabekno. Kelas 4, kelas 3 mrotol wisan. Ora eneng nggo titel sarjana kaya wong saiki titel ngono, SPD sibuk polahe dhewe. SE sapa embong. ST serodok tengik. SAG sarjana alam gaib. Ana sing titele MM mumat mumet mobat mabit moncat mancit. Neng ngono-ngono ku titele kan IR ireng roto. Wong tuwa saiki. Wong tuwa biyen gak ono. Nek titel sarjana jarang wis. Eh, nang anake to akeh-akeh. 14. Rolas. Nggih napa mboten? Padahal golek ekonomi lo angel zaman biyen, golek duit angel, golek sandang pangan lo angel, mangan sego putih lo arang-arang nek dino becik lo ora mangan sego putih. Golek duit angel, ekonomi sulit. Tapi ora kaken sambat wong go zaman biyen, duwe anak rolas yo lawemu lemui anake. Ya ora gampang kering. Wong tuane ora berpendidikan. Ora oleh bayaran, golek duit yo angel, sandang pangan angel, tapi didik anak rolas lho sukses iso dadi wong kabeh anake. Ora ono sing dadi cempe. Anake akhlake yo apik-apik. Ya sopan-sopan, ya unggah-ungguh tata krama, sregep-sregep ngajine, sregep-sregep nang masjid no langgar. Nek wong tuwa saiki lho, bapake sarjana, ibuke sarjana, bapake oleh gaji 10 juta, ibuke gajine 8 juta urung tunjangane. Ngono kuwi lho ngramut anak loro ile sambate wong sak kecamatan ning krungu kabeh. Wong anake kadang dadine yang bling-bling kaya ngono-ngono kae. Entek-entek panganan ora metu kayane. Allahumma sholli ala Muhammad. Bedanya di mana? Ya tadi, orang tua dulu itu dalam mendidik anak pakai metode keteladanan, uswatun hasanah. Makanya kalau lihat ditakoni, kena apa bocah biyen kok api-api? Jawabannya mergo wong tua biyen api-api. Kena apa bocah saiki kok nakal-nakal? Mergo wong tua saiki yo. Apa nih enggak? Wong karuane wong ngaji disenggai gai lha iki apa gak nakal jenenge. Nek wong tuwa nakal ya ora ngono kok. Diomongi ngaji ki yo ngene kok ora kok. Gai ngono. Kenapa ngetokno nakale kok. Wong liyane kopian ya ora kopian dhewe ngono kuwi to. Ayo ngomong ngegai ngono saiki. Gue lo tau gak contoh toh bocah biyen yo nakal jadi wedek no ayo weh kandak no pak ame ngono yang ngosek ngosek wedi neng ngabut heh terus no weh terus no tandaro pak ame lo tandaro pak ame lo wedi yo mencak saiki omongan ngono kulis raman di blas ayo weh terus no nak nakal kandak no pak ame kandak no ora wedi to karo Pak. Lah wong ngono iku tak wedeni. Lah wong biyen ana bocah nyolong jambu yo. Konangan sing duwe diweten. Ayo kandhane Pak Am yo. Nangis ra karo. Aduh kandhane Pak yo aku kapok ora nyolongne kapok ngono. saiki bocah nyolong jambu konangan sing duwe nek diwedekno. Ayo, kandakno pakmu. Terusno lek nyolong. Kandakno kae pake nang dhuwur kae pake. Ning ngundah ya pake to. Hae lek metingkring nang dhuwur kan. Malah pakane dibengok. Pak, aku ape ndaro sampean, Pak. Pakane ya setel, sapa sing ape ngendaro? Sing duwe jambu, Pak. Jadi Pak Ane, lenek menjemputi rontokan ini sebar turun. Ini sok koalisi yang Pak Ane kok. Lalu terus anak nakal gue piye dimbarno, yo ojo kok dimbarno, wong tuan dia kewajiban kok dimbarno. Lalu terus piye, yo didandani, tapi gak oleh pakai kekerasan, didandani. Anak nakal iki koyo barang rusak. Sampeyan duwe HP nang rusak. Dandani nek sampeyan iso. Nek sampeyan gak iso ya aja diterusno. Ora iso diterusno, tambah legrek HP-ne. Lah terus piye? Pasrahno sing iso. Ngono lho, duwe anak nakal ya dandani nek sampeyan iso. Lah sampeyan gak iso aja terusno. Apa mandek nek dandani anak? Ya aja. Mandek ya tambah nakal terus anakmu. Lha terus piye? Pasrahno sing iso. Baleni, sampean misalnya duwe HP kok rusak. Dandani nek sampean iso. Nek gak iso aja terusno, ora iso dandani HP kok jukono linggis dijojoi. Malah legrek. Aja terusno. Terus piye? Pasrahno sing iso. Sopo? Ser Fis Bantri to yo yo. Duwe HP rusak, dandani nek iso. Nek gak iso aja terusno, pasrahno. Anak rusak dandani nek sampean iso nek gak iso pasrahno. Yo servis eh. Anakmu gawe nggone servis. Ben di solder kok anakmu ya. Dilas kok. Servise anak nggih ten madrasah, ten pondok pesantren sing garap para kiai, bunyai, ustad, ustazah, para alim. Saiki lho Bu zaman niku koyo zamane Nabi Nuh. Zamane Nabi Nuh niku kathah banyak orang yang tenggelam dalam banjir air. Ya iya banjir ya air. Sekarang juga banyak yang tenggelam dalam banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran, banjir kezaliman. Hoi. Sing selamat sapa? Apa gak ono sing selamat? Ya ono. Zamane Nabi Nuh pian sing selamat teko bencana banjir kuwi sapa? Sing gelem nunut praune Nabi Nuh. Ate gak gelem nunut praune Nabi Nuh waktu semono. Iya kerem. Mati tenggelam, bahasa Inggrisnya the megap-megap. Gak peduli anake dhewe ora gelem nunut prau sing jenenge Kanan. Iya megap-megap. Bahkan istrinya Nabi Nuh yang bernama Bu Nuh. Kok diguyu toh? Lah istrinya Pak Edi namanya Bu. Istrinya Pak Gatot namanya Bu. Istrinya Pak Lurah disebut Bu. Nah, istrinya Nabi Nuh namanya Bu. Lah iya Bu Nuh. Ora gelem nunut prau. Ya tenggelam. Mati kerem. Nah saiki ngono zaman saniki sing kathah tenggelam dalam banjir kedoliman, kemungkaran, kemaksiatan. Sapa sing selamat? Sing gelem nunut nyaut, sing gelem nunut prau, praune kok praune Nabi Nuh nondi nek goleki ya nunut praune pewarise para nabi. Nabi pun mboten wonten sakniki. Pewarise para nabi sapa? Ya para ulama, al ulama warasatul anbiya. Para ulama iku marisi para nabi lho, sing diwarisi mboten namung nabi setunggal. Mulane ulama niku ya macam-macam. Ana sing gaya niku marisi Nabi Musa. Kewereng ngono Nabi Musa kereng. Arep kholwat 40 dino umat dipasrahno nang gone Nabi Harun. Aku titip umat 60 dino tak tinggal tak tinggal kholwat, tak tinggal munajat nang Gusti Allah. Bareng mulih akeh sing dok murtad. Langsung keweras Nabi Harun dicekel janggute. candak jenggote keras, mulanya juga kaget ada ulama yang model keras ini pancen mari si Nabi Musa terus pun ini hukumnya sholawatan diiringi ngangge niki orjen ngangge keyboard haram, oleh alat malahi, oleh no pangeran ngono, tapi ada yang model kaya Nabi Harun, sabar, halus terus pun ini sholawatan kalau diiringi ngangge keyboard ngoten niku rapopo, yang penting kan sholawatane wong mek karo ini dili pentil lah kok. Ya pentil kibot ini. Ono. Ono. Kyai ku sing ulama ku sing marisi rungokno to? Nabi Isa melarat, omah ra duwe, bojo ra duwe. Nabi Isa niku ono, mulane ono kyai. Sopo muni melarat mu? Aja mbolokno, marisi Nabi Isa. Nah, itu kalian Nabi Isa yang melarat, tapi ya tetap Nabi. Ora kok terus rapatek Nabi ngono ya ora. Tetap Nabi, malah masuk kelompok ulul azmi. Ngono, dadi kadang ngono kiai tuku sarung ngono ora iso. Nek gak riyo ya ora oleh sarung anyar. Kuwi ndum-duman kok. Tuku partai pisan. Ngono kuwi aja mbolokno kiai kok kere, kualat kowe. Mumpanjen karo Gusti Allah dimodel ngono kok. Marisi Nabi Isa, ngono model kiai ku sing loro-loron marisi Nabi Ayub. Ngono kiai ku nyontekno terus. Kodanan yo mengi. Jam melekan jam 11 yang bekane wis ngik-ngik. Yo jembolokno kiai kok gering. Kualat kuwi marisi Nabi Isa. Yo ono sing marisi Nabi Sulaiman termasuk aku bareng ngene iki. Ya amin ngono lho kok. Amin malah disorai. Ya berarti lek pengen selamat ya kudu ditunutno prau anake saiki. Praune sapa? Praune penggantine nabi, pewarise para nabi. Ya para ulama para kiai ku, rupane pondok pesantren. Bejo banget wong tua saiki lek anak dikene nggone pesantren, menyelamatkan generasi dari bencana banjir kemungkaran, banjir kedzaliman, banjir kemaksiatan. Sekarang subhanallah informasi tanpa batas. Teknologi wis kadang-kadang kebablasan. Niki lek anake jenengan mboten dibentengi mulai dini mulai awal, merawasno. Estu kula namung ngelingne mawon. Sing selamat sapa? Sing ditunut nang prau mau. Tapi aja sembarang prau lho ya. Praune kudu sing kuat, aja sampai prau bocor. Ditunut nang prau nang praune bocor. Ya de kelelep. Artinya delok nangane pondok ora tepak. Pondok e kena aliran sing ekstrim, aliran sing orang genda, tercuci otaknya, pilih-pilih sing ahlus sunnah wal pondoke kiai-kiai sepuh. Lah terus sing nyupiri perahu jenenge nakodai kudu sing profesional, kiai tenanan. Masa ana kiai rapat tek tenanan. Lagi? Heh, matur suwun. Kowe kaya ngerti karepku kowe. Wong aku lagi apa nggih conto, Jek. Wis didisi, lah kuwi. Pancen iya. Makasih. Delek nomae kiai sing kiai tenanan, aja kiai abal-abal. Apa meneh kiai icikiwir. Ya praune lek kuat, tapi sing nglakono prau ya amatiran, nublet. Jambir iki. Berarti iki anu Pak Lurah. Ditambah ngoten ta? Nggih. Ya wis, cara wong mergawe berarti lemburan nggih. Nggih. Lah nang lemburane to ora nggih, Kang. Ditambah kono kok sing ditambahi ngombene. Sampean aja kuwatir, aja mamang. Anak sampean nggone pondok. Orang ngarah mati kaliren. Orang ngarah ketinggalan zaman. Anggite lek nang pondok pene gak oleh nggawa HP terus anakmu ketinggalan teknologi, terus anakmu gaptek. Enggak akan. Alumni-alumni pondok pesantren iki lho saiki. Wah, dadi pejabat-pejabat tinggi, menteri-menteri ngatas sing alumni pondok pesantren. Ora-ora ane anake sampean mati kelaparan, mati kaliren nggone pondok. Ora-orane lek anake sampean terus ketinggalan zaman. Terus anaknya sampean kuper macam-macam ndak. Soalnya anaknya sampean dijogo langsung karo Gusti. Allah mempelajari ilmune Gusti Allah. Jemamang dhelek anak nang ngene pondok. Kadang-kadang ngono wong-wonge. Anak dhelek nang ngene pondok. Sampeni sapa? Regodak mergawe. Anak sing pinter mergawe karo jebulan pondok aku ngene iki. Ayo bayarane akeh ndi njajal ngomong lambemu. Aku paling jember nek nang wong ngomong ngono kuwi. Modele ngomongnya cah pondok paling jember aku. Lah mek mantu kok cah pondok. Pengen tek donya nem to piye. Anak warak dipakani kitab kuning. Nah kita pengen cah pondok cekelane kitab terus panganane kitab. Panganane yo sego. Lah nek sampean wong tani cekelane pacul berarti panganane pacul. Mbak polisi wi cekelane pistol berarti panganane pistol. Ya orang ya tetep mangan sego. Ayo mondok di pondokne putrane. Oleh nilai plus, ya oleh sekolahe, ya oleh ngajine, ya oleh akhlake, oleh barokahe. Dan itu tidak didapat kecuali di pondok pesantren. Nunggu do ngudok ngurusi ngombe ya, aku ora diurusi ya. Lah sampeyan piyambak, sak badane pasrah model ngoten niku ya kudu pasrah. Nanggone Gusti Allah. Jadi servisno nang Gusti Allah. Nek Gusti Allah sing nyervis ya mesti apike ya. Bu. Nek bengi Bu terutama jenengan wong wadon ibu niku dongane mandi. Dongane ibu ten kene anak luweh mandi timbang dongane wali sewu. Urusan anak lho ya. Karo dongane kiai sapa ono sik mandi dongane ibuke. Bu. Ora usah gawe ngene dukun, entek-enteki gula. Antuk gula nem kena aku ae. Beli duki karo dukun yo gelem ae. Halo. Nek bengi ngoten niku lho, Bu. Aku gak ngarani lek dongane bapak gak mandi lho yo. Yo mandi, Pak, dongane wong tua, tapi sik kalah ampuh karo ibuke. Anake sampean turu ngono ku lho, Bu. Nek sampean lungguh nang pinggire, sampean dongani Fatihah ae lho, ora usah anane Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lah nek waya iya kana butuh wa iya kana sain niku waca ping 11. Niku intine Fatihah. Waca ping 11. Iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain. Atine sampean sing mantep yakin nyuwun nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, panjenengan ingkang kagungan anak menika Gusti. Anak niki sampun boten nurut kalih nasihat kula. Panjenengan rubah hatine anak niki Gusti, saged dados anak ingkang sholih, taat dhateng panjenengan lan Rasulullah, bekti kalih tiyang sepuh manfaat kangge masyarakat. Ngono, terusno terusan. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebulno mbon-mbonane alon-alon. Ngono anake sampean digarap karo Gusti Allah. Didandani Gusti Allah, diservis karo Gusti Allah. Mesti apik dadine. Aja kuwatir, Gusti Allah wis kulino dandani ngono kuwi. Garapane Gusti Allah mesti apik. Nggih, Bu, nggih? Nggih. Nggih. Estu lho ya. Nih, aja rame-rame, Bu. Bojomu ya ngono. Ndek bojone ndawablek ora kena dielingno, rasa mok celatu. Bati geger. Bati rame sampean ditaboi tambah lara. Wis to, bojo ndablek ngono ki, enteni turune. Wis turu sek nang di Fatihai. Bojo turu nang pinggire langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kok iya kana butuh iya kana sain ping 11. Iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain iya kana butuh iya kana sain. Sing mantep yakin ikhlas nyuwun Allah. Ya Allah Gusti. Kula pasrahaken ingon-ingon kula niki Gusti. Kula mun mboten sanggup dandani Gusti, jenengan servis nggih Gusti, bekakas niki. Mbak nang ngene dapurane. Niki nggih bojo kula lho Gusti. Biyen nom-nomane yo gagah ganteng. Kulite alus, saniki iso malah kaya kadal ngene Gusti. panjenengan dando si Gusti sak sae-sae nipun kula pasrah panjenengan ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Aman sebulan mbenanan sing ikhlas. Shhh, beres bojo sampean digarap Gusti Allah ditandani Gusti Allah. Datine mesti apik sampean siap pakai wis. Ngoten. Pak nanti teni, engko bengi sampean turu adek bathukmu krasa isis. Berarti didamoni, Pak. Ngono ku sadar oleh sampean ndablek. Tapi nek kok lanang cerdas ya masang jebakan. Ngesangi yo. Ha, wetawa turu. Dadi ngorok-ngorok terus ngerti nek sing wedok ngincim kok. Sek sampe melungkerno. Orang sing wedok sing ngindik-ngindikno ya nang rene tak anteni. Apa ndamoni to? Ayo tak anteni. Bareng sing wedok nang pinggire jluk. Auzubillah minasyaitan. Nah sing lanang kudu guyu ya diempet to. Bareng tekan waladolin. Apa disebulno sing lanang melek wek. Wis ndang sebulen. Apa dong ngajine apa nyebul-nyebul wong. Mulane Bung, lamane apa praktek aja langsung ko. Engko nangane kedasan. Ya enteni to limang-limang dino kas. Sedengan bojone mlali. Maknane apa? Heh. Pokoknya aja waleh-waleh ndonga kanggo anak. Aja waleh-waleh ndonga kanggo anak. Terutama ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun jam 09 langkung. Biasa, wong wedok kadang ngerasa penak ya ngono. Dereng, Pak. Terus. Terus. Ngono nang ngisor karek terus. Terus. Ora ngrasakno sing nang dhuwur dengkleng. Ndonga nang anak niku, wong tuwa maringi conto ndonga didik akhlak ingkang sae. Nggak anake kula sampeyan ya disetel Gusti Allah. Dadi anak sing apik. Wong intine ana kono kuwi kok. Wis nanti foto-foto. Mbok. Nah, terus sing nomor piro ibu nomor piro ora roh hitungane mong lali. Soleh itu lahir dari batin. Dari batin yang soleh lahirlah lahir yang soleh. Makanya imunisasi kanggone anak monggo, tapi ada yang jauh lebih penting namanya imanisasi. Halo, imane anak niku kudu digembleng saestu. Ojo diimunisasi tok ya kudu di emboranyaut. Ojo diimunisasi tok ya kudu di imanisasi. Soale sing iso ndadekno saleh niku iman. Amanu wa amilus solihat. Niki nek ana amanu yang terjadi amilus solihat. Nek gak eneng amanu gak iso kon amilus solihat. Lek imane kuat amale mesti soleh. Nek amale soleh dadi wong soleh solihat. Lah nek ora ana imane ora iso nglakoni amal apik. Akhire tumindak dosa nglakoni maksiat. Kene apa wong kok jahat? Kene apa wong kok nakal? Kene apa wong kok nglakoni maksiat? Mergo ora duwe iman. Pas kuwi lho pas nakal lho imane pas areneng. Mulane ora ana to? Maling karo maca bismillah. Lah iya mulane. Ana copet apa beraksi kok leren maca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul nyopeta sunatan lillahi ta'ala. Hoi. Hoi. Pokoknya sing metu teko awake manungsa, mbah ucapan, mbah perbuatan, kuwi kabeh sumbere teko jero. Allahumma shalli ala Muhammad. Lek sumbere teko jero apik, metu dadi ucapan ya ucapan. Tapi lek sumbere teko jero elek, metu dadi ucapan ya ucapan. Ngono ae gampangane ngene. Sing metu kok cucuke ceret. Kuwi apa sing ana nang jero ne ceret? Ceret tak jero isine teh, disuntek kok cucuke ya metu. Ceret kok jero isine kopi, disuntek kok cucuke ya metu. Ceret kok jero isine susu, disuntek kok cucuke ya metu. Ceret kok jero isine jahe, disuntek kok cucuke ya metu. Banteri to pisan kas ceret kok jero isine dawet, disuntek kok cucuke ya metu. Ceret kok jero isine uyah. Disuntek kok cucuke ya metu. Mulane kena nggo ukuran. Uwangi apa jerone apik, metune apik. Apa jerone elek, metune ya elek. Lah wong ki nek apik to. Mbok dielek-elek kaya apa? Ora ngarah serengen. Ora ngarah muring-muring. Tambah seneng, tambah matur suwun dielek-elek karo tangga, kok ngerti ya nek aku elek. Mergo atine wis apik. Eh, Bu. Mbah mesti atine apik karo putune. Aku bahas mbah sing normal, ora bahas mbah ra normal. Mbah le mbok dielek-elek karo putune, ora ngarah serengen kok. Mergo atine wis apik. Ana mbah duwe putu lagi terantanan belajar ngomong, nang bae dielek-elek karo putune. Mbah ya, apa etek. Mbah ya, apa etek. Mbah elek tepak ketek ngono. Mosok putune tuh ditapuk parut lambene. Ya ora kok mbahane tambang guyu kok. Putuku lucune. Ya nak ya, mbah tepak etek. Mbah tepak etek. Dilono tepak ketek ini tambah seneng. Atine wis apik kok. Tapi ati iki nek kadung rusak. Aja kok nganti dilokno, difitnah, dizalimi. Ene wong nglirik lho iso muring-muring karepe dhewe. Melaku ya nang simpangan ambek wong nglirik. Iso srewengen karepe dhewe. Ning apa wae kelirak-klirik. Nantang tapi ya, culek matam pisan. Padahal sing ngelirik mengelirik asli wong kero. Wong kero yang ngelirik orang ngelirik ya tetep ngene-ngene to. Mergo atine wis kadung. Mulane kula nek contoh, segoro ini orang arah berubah senajan dicemplungi batang sak pirang-pirang, segoro orang arah berubah dadi basin. Wong nek apik ya mbok didolimi dieleki kaya apa? Orang arah berubah. Beda karo peceren. Goyangan minyak wangi ya tetep basin. Ya wis, moga-moga sing kula aturna wonten manfaate. Nyuwun pangapunten ingkang agung kurang. Ya kapan-kapan ngundang kok maneh. Wis sak jam setengah bareng kok sik kurang. Lah estu kula ngomong kathah lepate, kathah khilafe dhateng para kiai, para sepuh, kula ingkang bodho nyuwun pangapunten. Nyuwun ikhlase penggalih jenengan ngamini donga, ndongaaken nak Mas Wahyu Hidayat khususe lan ugi ndongaaken putra-putri kula panjenengan sami, mugi-mugi dados generasi ingkang salihin salihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'ala alihi. Assalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma sallimna min afati dunya wa adhabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyatina wa qawmana wa jama'atana wa man hadhara fi majlisina hadha min ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'an al-azim wa ahli salatil jama'ah wa ahli sadaqah wa ahli dhikri wa ahli al-islam wa al-iman wa al-ahsan wa al-yaqin wa al-sabri wa al-istiqamah wa al-khayri wa al-taqwa wa salafi darain wala taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wa al-shirki wa al-fasadi wa al-sharri wa dair rabbi ja'alna maqimina salaha min durriyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ufilana wa liwalidayina wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab rabbana wa ja'alna muslimayni laka wa min durriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tubu alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yuni wa ja'alna lilmuttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah